Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwan fiddin, saudaraku kaum muslimin yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di kesempatan pagi hari ini kembali Allah pertemukan kita dalam kajian membahas kitab Fiqih Tarbiyatil Abna yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Mustafa Al-Adawi Hafizahullahu Ta'ala. Pada pertemuan yang terakhir, Barakallahu Fikum, telah kita jelaskan bahwa termasuk dari bentuk pendidikan kepada anak-anak kita yang diperbolehkannya orang tua untuk melakukan pembelaan kepada sang anak. Ketika anak berada di atas kebenaran, ketika anak berada di atas al-haq, dan kita tidak menzalimi orang lain, maka boleh saja ya seorang ayah atau seorang ibu melakukan pembelaan kepada anaknya. Sebagaimana yang telah kita sebutkan di pertemuan kemarin, Nabi SAW membela putri beliau Fatimah, demikian juga Asma binti Abi Bakar membela putra beliau Abdullah bin Zubair yang dizalimi oleh Al-Hajjaj ibn Yusuf Al-Thaqafi. Demikian juga di pertemuan yang terakhir, kita telah jelaskan tentang pentingnya orang tua itu menjaga kewibawaan di hadapan anak. Ya, yang demikian fungsinya adalah agar orang tua itu ditaati. Ya, agar orang tua itu didengarkan ucapannya. Dan demikian juga penting bagi mereka untuk mengajarkan kepada anak-anak tentang kedudukan orang tua, tentang kewajiban mereka untuk berbakti kepada orang tua, tentang kewajiban mereka untuk taat kepada orang tua. Sampaikan kepada mereka dengan cara-cara yang baik, ya, dengan cara yang dengan cara yang lembut, ya, tentang kewajiban mereka atas orang tua. Bacakan ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berkenaan dengan kewajiban seorang anak mentaati orang tua. Baik, ini pembahasan kita di pertemuan yang terakhir. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam bab yang baru. Di sini beliau akan memberikan beberapa seruan kepada, baik itu kepada bapak maupun kepada ibu, ya, tentang bagaimana menjaga kewibawaan orang tua di hadapan anak. Qala hafizahullahu ta'ala, di sini beliau mengatakan, ayuhal ab la tuhin al umma amama abna'iha ya wa banatiha idza arata an tursidaha ila syai', ya, atau kata beliau, la tuhin al umma amama al abna amama abnaiha wa banatiha. Wahai ayah, janganlah engkau kemudian merendahkan, ya, sosok seorang ibu di hadapan anak-anaknya, baik laki-laki maupun perempuan. Artinya seorang suami tidak boleh kemudian merendahkan istrinya di hadapan anak-anak, ya. Kemudian kata beliau, idza arata an tursyidaha ila syai', falyakun dzalika fima bainaka wa bainaha. Kalau Anda, wahai para suami, wahai para ayah, ingin meluruskan istrimu, maka lakukanlah secara empat mata. Lakukanlah secara empat mata. Agar apa? Kai la taskut karamatuha wa la tadhhabu haibatuha amama abna'iha. Agar kewibawaan istrimu itu tidak jatuh, ya, di hadapan anak-anak. Kemuliaan istrimu tidak jatuh, kemudian kewibawaannya tidak hilang di mata anak-anak. Nah, ini penting diketahui oleh para suami, ya, oleh kepala keluarga, oleh para ayah. Kalau istri Anda melakukan sesuatu yang mungkin Anda menginginkan, ingin meluruskannya, maka luruskan nanti empat mata. Kenapa? Kalau diluruskan langsung di depan anak-anak, ya, ini akan menyebabkan apa? Turunnya kewibawaan sang ibu di hadapan anak-anaknya. Ya, karena permasalahan seperti ini tidak terpikirkan oleh kita, ya. Kadang-kadang suami emosional, yang penting dia ngelabrak istrinya, nggak tahu tempatnya, tidak memandang tempatnya, padahal ini masih di hadapan anak-anak. Ini nanti akibatnya buruk, ya, wibawa sang ibu akan jatuh. Ada dua, nanti akan beliau sebutkan, ada dua efek buruk dari kita menegur istri kita langsung di hadapan anak-anak. Yang pertama, wibawanya jatuh, padahal kita tidak selalu ada di rumah. Kadang mereka, anak-anak itu akan berada di bawah ibunya, di bawah pengasuhan ibunya. Bahkan ini yang banyak terjadi, ya. Anak-anak itu banyak diasuh oleh ibunya. Gimana kalau di bawah sang pengasuh itu jatuh di mata anak-anak? Nggak mau dengar lagi dia ucapan ibunya. Atau konsekuensi yang kedua, kalau sang anak ini sangat mencintai ibunya, maka dia akan membenci kita. Ya, dia akan membenci bapaknya. Kenapa bapaknya bentak-bentak sang ibu? Anak-anak akan benci kepada sang bapak. Jadi ada dua konsekuensi buruk dari kita menegur istri atau mencela dan menghinakan istri di depan anak-anak. Ya. Maka kata beliau di sini, akan jatuhlah kehormatan sang ibu dan akan hilanglah kewibawaannya di depan anak-anak. Ya famin sama la yuti'u amraha ya fi ghiyabika wa yufshilul bait fi ghiyabika atau wa yafshulul bait fi ghiyabika. Ya, kemudian konsekuensinya setelah engkau marah-marahi istrimu di depan anak-anak, mereka pun tidak akan lagi mentaati sang ibu ketika bapaknya pergi. Maka kemudian ketika engkau tidak ada, ya rumahmu akan kacau. Rumahmu akan kacau. Ya. Wa fadlan, kemudian kata beliau, wa fadlan an dzalika fa fi israrika bi tahdhisika ma azwajatika wa iqabika laha fi ma bainaka wa bainaha satrun 'alaiha. Dan demikian juga kalau engkau memberikan nasihat itu secara diam-diam, ya, engkau bicarakan empat mata dengan istrimu. Kalau toh engkau ingin memberikan hukuman, ya, atas perbuatan istrimu, kau lakukan tidak di depan anak-anak, maka yang demikian ini termasuk menutup aib saudaramu. Ya. Jadi kalau kita lakukan empat mata, ini banyak sekali terkumpul padanya kebaikan. Ya, di antaranya apa? Tertutupnya aib seorang muslim, yang kita disyariatkan untuk menutupi aib saudara kita. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau bersabda, "Wa man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah." Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan tutup aibnya di dunia dan di akhirat. Seorang suami menutup aib istrinya, maka nanti Allah akan tutup aibnya di dunia dan di akhirat. Jadi ini yang harusnya kita perhatikan, ya, istri itu partner kita. Ya, istri itu pasangan kita. Ya, sehingga harus dijaga kehormatannya, kita saling menjaga. Suami menjaga istri menjaga suami. Jangan kemudian saling menjelek-jelekkan di hadapan anak. Ya, sang suami mengatakan, "Wah, ibumu itu begini begini begini begini." Kemudian sang istri juga demikian ketika sedang berkumpul bersama anak-anak, bapaknya enggak ada, kemudian membicarakan aib bapaknya, "Oh, bapakmu itu begini begini begini begini." Akhirnya jatuh wibawa kedua orang tua di hadapan anak-anak. Ya. Sehingga terkumpul banyak hal. Kalau kita punya problem, kalau kita punya permasalahan, jangan dibicarakan di depan anak-anak. Bicara empat mata. Kalau ada yang perlu diluruskan dari pasangan kita. Dan ini tidak hanya berlaku bagi seorang suami, seorang istri juga. Ya, kalau negur suaminya, jangan di depan anak-anak. Ya, nanti cari, ya, ketika anak sudah tidur, tinggal berdua, ya, di kamar, ngobrol, bicarakan, "Bang, kok tadi abang gini, gini, gini. Ya, kayaknya lebih bagus begini deh." "Oh ya," disampaikan dengan penuh kelemah lembutan. Suaminya juga gitu. Ya, kalau nggak ada anak-anak kan manggilnya abang adek. Kalau ada anak-anak manggilnya abi umi, ya. Ya, ngomong, "Dek, kok kamu tadi di depan anak kita kok gini-gini? Ya, bagusnya kan seperti ini. Ya jangan kayak gini, anak kita kayaknya belum saatnya untuk dibebani tugas demikian dan demikian." Kan enak kita. Ya. Makanya Nabi SAW itu sering berkomunikasi dengan istri-istri beliau, ya, terutama sebelum tidur. Ba'da sholat isya, ya, terkadang beliau ngobrol sama istri-istri beliau. Ya. Maka ini adalah cara untuk meluruskan kesalahan pasangan kita, ya, tidak di depan anak-anak, tapi di belakang mereka. قال وقد يخطئ الطفل ويحتاج إلى التأديب فتأتي أمه تؤدبه فإذا بالزوج الغافل ينهر الأم أمام طفلها وينعكس أثر ذلك على الطفل فتسقط هيبة الأم. Dia bisa jadi seorang anak itu melakukan kesalahan, yahtaj ila ta'dib. Kemudian dia memerlukan apa namanya pengarahan. Ta'dib ini maksudnya seperti apa? Pendisiplinan. Ya, dia membutuhkan pendisiplinan. Maka kemudian datang sang ibu untuk menegur anak tadi. Ya, menegur atau mentadib. Ta'dib itu ya sampai kalau misalnya dia melakukan kesalahan langsung ditarik lah atau di apa oleh ibunya di jewer sama ibunya atau yang semisalnya ya untuk meluruskan kesalahan sang anak. Tiba-tiba datang az-zauj al-ghafil. Ya, suami yang sebenarnya tidak tahu apa-apa kemudian melihat anaknya kok seperti dimarahi oleh ibunya, kemudian dia langsung membentak sang ibu di depan anak-anaknya. Ya. Wa yan'kisu atharu dzalika 'ala tiful. Maka ini akan menjadi bumerang bagi sang anak, bukan membawa kebaikan bagi sang anak tapi justru membawa keburukan. Ya, bagaimana bentuk keburukan tersebut? Fatasqutu haibatul um. Maka jatuhlah kewibawaan sang ibu. Ya. Kalau sudah jatuh kewibawaan sang ibu, anak tidak akan lagi mendengar ya apa yang diperintahkan oleh ibunya. Maka penting perkara menjaga kewibawaan pasangan kita itu sangatlah penting. Fa iyyaka an tanharul um amama tifliha. Maka hati-hati, jangan Anda membentak ibu di hadapan anak-anaknya. Walakin talatu fi al-khitab ya waqtiha qadraha minal haibah wal waqar. Akan tetapi berlemah lembutlah ketika berbicara dan berikan kadar sesuai dengan kedudukannya, sesuai dengan kewibawaan dan ketenangan ya. Jadi jangan kemudian kita melakukan sesuatu yang menjatuhkan kehormatan dan kewibawaan istri kita. Bagaimana caranya? Faqul lahumma masalan idza ra'aita annal walada la yastahiqu an yudrab. Maka katakan ya sebagai contoh misalnya kalau Anda sebagai seorang bapak ya melihat istri memukul anak. Ya, padahal Anda berpendapat bahwa hal yang demikian ini berlebihan. Ya, dia enggak perlu dipukul. Anak kita enggak perlu dipukul. Tapi kita melihat istri kita memukul, maka jangan kemudian dibentak. Dasar kamu kok anaknya dipukul seperti ini kan anakku misalnya. Ya, anak ibunya juga padahal ya. Ya. Tapi apa? Sampaikan dengan penuh kelemah lembutan. Kalau Anda melihat bahwa sang anak ini tidak layak untuk menerima hukuman pukulan, ucapkan kepada istrimu, afallahu anhu hadhil marrah. Ahai istriku, mudah-mudahan Allah memaafkan anak kita untuk kali ini, ya. Wasamihihi hadhil marrah. Berikanlah maaf untuk anak kita ya kali ini, biarkan saja anak kita untuk kali ini. Wa in ada fa'akibiha, kalau dia mengulangi lagi baru nanti kita hukum. Wa sa'u'akibuhu ana ma'aki aidon, bahkan aku akan mendukungmu ya kalau dia mengulangi lagi, kita bareng-bareng ya menghukum anak kita. Ngomongnya yang lembut ya kepada sang istri. Ya memang anak kita mungkin dia melakukan kesalahan, tapi biarkan, ini kan kali pertama. Nanti kalau dia ulangi ya nanti kita bareng-bareng memberikan hukuman kepada anak kita. Ya. Jadi istri kita pun tidak tersinggung ya, istri kita tidak jatuh kehormatannya dan keadaan akan menjadi baik. Makanya jadi kepala keluarga itu memang kita harus punya kepala yang dingin. Jangan emosional ya. Memang berat ya jadi kepala keluarga itu, wallahi berat. Hanya Allah Subhanahu wa taala ketika seorang kepala keluarga dia mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naron, wahai orang-orang yang beriman jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ya, seorang kepala keluarga akan menyadari beratnya tugas sebagai kepala keluarga. Maka kita banyak-banyak meminta taufik dari Allah Subhanahu wa taala ya, bagi para bapak, bagi para suami, banyak-banyak meminta taufik dari Allah, meminta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan tugas ini. Maka jangan selalu emosional ketika melihat ada kesalahan dari sang istri, hendaknya dia bersikap bijak ya, dia tidak menegurnya dengan membentak ya, sampaikan dengan ucapan yang baik atau kalau bisa dia sampaikan empat mata. Qala, kemudian kata beliau, innaka idza darab idza darabatil um idza darabtal um wa nahartaha amama tiflaha yan akisu dzalika bi suratin wadihah amama atfaliha yan akisu dzalika bi suratin wadihah alal atfal wa ala halatihim an-nafsiyah. Dan engkau wahai wahai para suami, apabila engkau memukul ibumu, kemudian engkau memukul istrimu, memukul ibu dari anak-anakmu, kemudian engkau membentaknya ya di hadapan anak-anaknya, maka ini akan menjadi bumerang ya, dengan gambaran yang jelas kepada anak-anakmu dan kepada keadaan kejiwaan mereka. Ya, faminhum man yughiduka wa yakrahuka. Maka di antara mereka nanti ada yang benci kepadamu ya, membencimu dan tidak menyukaimu. Wa yahzan ala ummihi haznan syadidan. Dia akan bersedih karena melihat keadaan ibunya tersebut. Nah, ini konsekuensi ketika kita membentak dan memarahi istri kita di depan anak-anak. Ya, anak-anak itu kan dekat dengan ibunya. Kalau kita membentak anak-anak kita, membentak ibunya di hadapan mereka, maka bisa jadi mereka akan membenci, ya, membenci sang ibu, akan membenci sang ayah. Karena apa? Karena melakukan kekerasan kepada sang ibu. Wa minhum man yahmilu dhalika fi nafsihi. Fa idza akhtha wa atabat ummuhu yaqulu laha wa atabat ummuhu yaqulu laha sa'aqulu li abi yadribuki wa yaf'al biki wa yaf'al. Atau sebaliknya, di antara mereka ketika melihat ibunya dipukuli malah senang dia. Malah senang ya, karena ibunya galak ketika dipukul oleh bapaknya, dia senang. Ya. Kalau misalnya dia melakukan kesalahan, sang anak melakukan kesalahan, kemudian dia dihukum oleh ibunya, yaqulu laha sa'aqulu li abi. Dia akan mengatakan kepada sang ibu, nanti saya laporin ke bapak. Ya, kalau ibu mukul saya laporin ke bapak, biar bapak mukul ibu. Atau biar bapak melakukan demikian dan demikian, biar bapak memarahi ibu. Ya. Nah, ini dua efek negatif dari kita memarahi seorang ibu di hadapan anak-anaknya. Bisa jadi kita yang dibenci oleh anak-anak, atau ya kita yang ibu itu tidak akan dipatuhi lagi. Ya, ini jadi senjata bagi anak-anak untuk tidak mematuhi ibunya. Wa min thamma yata'atsarul bait wa yatasadda'ul bait. Ya. Nah, dari sinilah mulai rumah itu akan kacau ya, karena keadaan karena perlakuan yang keliru dari seorang suami kepada istrinya. Baik. Ini nasihat yang sangat baik bagi dari Syekh Mustafa Al-Adawi bagi para suami ya, hendaknya dia bijak dalam memperlakukan sang istri. Jangan kemudian secara emosional memarahi istri di depan anak-anak. Sering ya kita dapati yang demikian ya. Bahkan bukan hanya di depan anak-anak, kadang-kadang istri dipermalukan di depan umum ya. Ada sebagian suami nggak tahu saya kenapa bisa seperti itu. Istri itu kan sahabat terdekat, partner terdekat. Tapi ada orang yang sebagian memang dia ingin mempermalukan istrinya di depan orang banyak, marah-marahin istrinya ya. Ketika ada tetangga marah-marahin ya. Maka ini satu hal yang perlu diluruskan ya. Kalau Anda ingin agar anak-anak itu tetap taat dan istri berwibawa depan anak-anak, maka jangan marahi dia di depan anak-anak. Baik, ini nasihat bagi para ayah. Sekarang bagi para ibu. Qala wa anti ayyatuhal um. Ya. Nasihat bagi, seruan bagi para ibu. Ya, bagi para ibu. La tanshaji ala zawjiki wa la tukhalifihi wa la ta'si amrahu. Wahai para istri, janganlah engkau melakukan nusyuz, kedurhakaan kepada suamimu. Demikian juga janganlah engkau kemudian menyelisihinya dan kemudian memaksiati perintahnya, durhaka kepada perintahnya. Ya. Kenapa? Fatata'allamu minki banatuki an-nusyuz 'alal azwaj wa mukhalafata ara'ihim wa isyana awamirihim. Yang dengannya kalau engkau berlaku durhaka kepada suamimu, engkau berbuat durhaka ya kepada suamimu, maka anak-anakmu akan mempelajari atau akan belajar nusyud darimu. Belajar untuk durhaka, mencontoh kedurhakaanmu tersebut alal azwaj kepada suami-suami mereka. Wa mukhalafata ara'ihim, dan mereka akan menirumu dalam menyelisihi ya pendapat-pendapat sang suami, wa isyana awamirihim, dan juga berbuat durhaka kepada perintah sang suami. Ya. Jadi seorang istri, seorang ibu hendaknya dia memberikan contoh. Hendaknya dia memberikan contoh kepada anak-anaknya, ya. Jadi seorang istri yang baik, ya, yang patuh kepada suami, yang kemudian menuruti suami selama itu bukan kemaksiatan. Agar apa? Agar kalau dia punya anak perempuan, agar dia punya anak perempuan, anak perempuannya itu tidak kemudian meniru perlakuan buruk ibunya kepada sang ayah. Nanti kan dia nikah, ya, nanti dia akan menikah, nanti dia akan punya suami. Kalau dia diberi contoh buruk oleh ibunya, kemudian dia tiru, maka nanti dia akan memperlakukan suaminya dengan perlakuan yang buruk pula. Ya. Wa tushilu hina idin hayatuki ma'a zaujiki. Yang pertama, ketika engkau tidak mematuhi suamimu, maka rumah tanggamu yang akan terpuruk. Ya. Demikian juga wa hayatu banatiki fi ma ba'at ma'al azwaj. Kemudian efek buruk lainnya, ya, engkau pun akan rusak juga hubungan atau kehidupan ya putrimu ya bersama suaminya. Jadi kedurhakaan seorang ibu ya, kedurhakaan seorang istri kepada suami ini bisa jadi diwarisi oleh anak-anaknya ya. Anak-anaknya yang putri juga akan meniru bagaimana perlakuan ibunya tadi kepada suami. Ketika dia menikah, dia mempraktikkan hal yang sama dengan apa yang diajarkan oleh ibunya. Ya. Qala wa qad yatahammaluki zaujuki wa yasbir ala adaki. Mungkin suamimu itu bisa bersabar dengan perlakuanmu ya atas gangguan yang kau timbulkan. Walakin azwajul banat qad la yatahammaluna. Akan tetapi suami dari anak-anak perempuanmu mungkin mereka tidak mampu untuk bersabar menghadapi anakmu. Ya. Kalau misalnya ada seorang ibu, oh ini kok suaminya pasrah sekali ya. Suaminya pasrah sekali, mungkin dimarah-marahin sama sang istri, tidak memberikan respon, kemudian sabar sekali sama istrinya. Tapi kalau anak Anda nanti menikah, ya, mungkin dia tidak akan mendapatkan suami yang sama dengan bapaknya. Ya. Kalau bapaknya tadi bisa bersabar, tapi suaminya mungkin tidak bisa bersabar. Ya. Qad ta'ala ibnatuki 'ala zawjiha. Bisa jadi karena menirumu, maka anak-anak perempuan tadi akan bersikap sombong di hadapan suaminya. Fatabawwa'a bil darbi wa tabawwa'a hayataha ma'ahu bit talaqi wal fashal. Bisa jadi kemudian sang suami membalas perlakuan tersebut dengan pukulan, kemudian dia pun mentalak, ya, menceraikan anakmu. Wa tarji'u ibnatuki ilaiki min baiti zaujiha. Maka kemudian putrimu tersebut pun kembali ke rumahmu dari rumah suaminya, jaza'an bima kasabti wa hisadan lima janait. Ya, sebagai balasan atas apa yang kau perbuat, dan ini merupakan panen ya, menuai dari apa dosa yang kau lakukan, minan nusyuzi wa ta'ali wal kibri 'ala zauj, berupa kedurhakaan dan kesombongan atas suamimu yang terdahulu. Ya. Jadi di sini beliau mengingatkan kepada para ibu, ya, terutama kalau kita punya anak perempuan. Kalau kita punya anak perempuan, jangan jadi contoh yang buruk. Perlakukanlah suami kita ya dengan baik. Tunaikan hak-hak suami kita. Jangan kemudian durhaka kepada sang suami, melecehkan sang suami, ya, menganggap diri lebih tinggi daripada suami, jangan, karena ini akan terekam di memori putri-putri kita. Ketika dia menikah nanti, ketika dia menjadi seorang istri, maka dia bisa melakukan hal yang sama dengan apa yang dilakukan oleh ibunya. Ya, jadi ini penting sekali ya, karena kita anak-anak itu adalah peniru ulung. Anak-anak kita adalah peniru ulung. Ya, adalah peniru ulung. Mereka memiliki memori. Ya, ketika mereka memiliki memori, kemudian mengingat apa yang dilakukan oleh ibunya, nanti dia tiru. Ketika dia menjalin hubungan rumah tangga, dia meniru apa yang dilakukan oleh ibunya terdahulu. Baik, qala wa laysa fi an-nujudi 'ala az-zauj irdha'un lillahi wa la tha'atun li rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka perbuatan durhaka kepada suami ini tidaklah mencari ridho Allah Subhanahu wa taala dan juga bukan merupakan ketaatan kepada Rasulullah. Faqad qala Allah taala ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa' bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Dalam surat An-Nisa ayat yang ke-34 Allah mengingatkan ya kedudukan seorang suami ya di mata seorang istri. Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa. Ya, kaum laki-laki ini adalah qawwam bagi para wanita. Qawwam artinya pemimpin dan yang mencukupi kebutuhan mereka. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd, dengan apa yang Allah utamakan sebagian mereka di antara sebagian yang lain. Maksudnya Allah telah meninggikan kedudukan seorang suami daripada kedudukan istrinya. Wa bima anfaqu min amwalihim, dan dengan apa yang mereka infakkan kepada berupa harta-harta mereka, dari harta-harta mereka. Suami yang telah memberikan nafkah kepada sang istri sehingga wajar bagi dia untuk dimuliakan. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Law kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW mengatakan, kalau aku diperbolehkan untuk memerintahkan seseorang bersujud ya kepada yang lain, maka aku akan perintahkan seorang wanita untuk bersujud kepada suaminya, menunjukkan kedudukan suami yang demikian tinggi. Ya. Qala wa fi ba'di ziyadat lima 'azzamallahu min haqqihi 'alaiha. Dalam tambahan yang lain, dan tambahannya adalah tambahan yang sahih, ya disebutkan lima 'azzamallahu min haqqihi 'alaiha, karena haknya yang telah diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas seorang istri. Ya, karena Allah telah menempatkan hak seorang suami itu agung di mata seorang istri, sehingga dia harus kemudian mengetahui kedudukan sang suami, jangan jadi contoh buruk bagi putri-putrinya. Ya. Qala wa alayki ayyatuhal an tu'allimi ibnataki ma tahtaju ilaihi min amri diniha. Dan wajib bagimu wahai para ibu untuk mengajarkan kepada putri-putrimu apa yang dia butuhkan berupa perkara agamanya. Fa alayki an tu'allimiha al-iman was-salati wa qira'atil Qur'an. Maka hendaknya engkau wahai ibu mengajarkan kepada putri-putrimu tentang keimanan, tentang salat, ya, dan tentang dan membaca Al-Qur'an. Wa sayati dzalika insyaallah, dan akan datang penjelasan lebih detail tentang permasalahan ini. Nanti di bab-bab selanjutnya beliau akan menjelaskan apa yang harus diajarkan kepada anak-anak. Qala wa alayki aidan an tu'allimiha ma tahtaju ilaihi, ya. Kafatatin min nahiyatil haidi wal jima' wa ghairi dzalika mimma yakhussun nisa. Demikian juga wajib bagimu untuk mengajarkan kepada anak-anak perempuanmu apa yang mereka butuhkan, ya, tentang permasalahan haid dan jima' dan perkara lainnya yang dikhususkan bagi wanita. Fa'allimiha idza qarabatiz zawaj wal haid, ya, wa ahkamahu, wa'allimiha qaulallahu azza wa jal wa yas'alunaka 'anil mahid. Ya, demikian juga ajarkan kepada putri-putrimu apabila dia telah mendekati masa pernikahan atau dia mendekati masa haid. Ya, ajari hukum-hukum yang berkaitan dengan permasalahan tersebut Dan ajari pula firman Allah Subhanahu wa taala, yas'alunaka 'anil mahid. Ya, mereka bertanya kepadamu tentang haid. Qul huwa adza. Katakanlah bahwa haid itu sebuah kotoran. Fa'tazilun nisa fil mahid. Maka jauhilah wanita ya ketika mereka dalam keadaan haid. Artinya jangan kemudian kalian berhubungan biologis. Ya. Jauhi di sini bukan artinya kemudian dikeluarkan dari rumah ya, bukan ya, tapi apa? Tidak menjimai. Wala taqrabuhunna hatta yathurna, dan janganlah kalian mendekatinya sampai mereka suci kembali. Ya, jangan kau jimai sampai kemudian dia suci kembali. Fa idza tatahharna fatuhunna min haitsu amarakumullah. Apabila mereka telah suci dari haidnya, maka datangilah mereka ya dari arah yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertobat dan mencintai orang-orang yang mensucikan diri mereka. Baik, ya. Jadi anak-anak perempuan diajari haid, ya. Kalau haid misalnya tidak boleh bagi dia untuk sholat, ya. Kemudian tidak boleh juga bagi dia untuk berpuasa. Kalau sholat tidak diqadha, kalau puasa harus diqadha. Kalau sudah suci bagaimana cara membersihkan diri, ya. Setelah dia suci dari haidnya, setelah darah haid berhenti, apa yang harus dia lakukan? Ini diajarkan kepada anak-anak perempuan kita. Baik. Kemudian kalau dia sudah mendekati usia nikah, menjelang dia mendekati usia nikah, maka kabarkan juga tentang tata krama atau adab-adab berjima ya untuk melakukan hubungan biologis. Ya. Fa akhbiriha annahu la yajuz lirajuli an yujami'a zaujataha wa hiya ha'il. Dan kabarkan kepadanya bahwa tidak boleh bagi seorang suami untuk menjimai istrinya dalam keadaan sang istri sedang haid. Fahadha haramun wa ithmun. Maka yang demikian haram hukumnya dan merupakan perbuatan dosa. Dan saya kira bukan hanya anak perempuan saja yang harus diajari, tapi juga anak laki-laki. Ya, karena yang namanya perempuan, perempuan itu kan pasif. Ya. Dia menjadi objek. Subjeknya kan laki-laki. Ya. Sehingga yang laki-laki pun hendaknya diajari. Kalau mereka sudah mau menikah, sampaikan ya, tidak boleh untuk menjimai istri ketika sang istri sedang haid. Fahadha haramun wa itsm. Yang demikian merupakan perbuatan yang haram dan merupakan dosa dan menjijikkan ya. Haid itu kan kotor. Bagaimana mungkin seorang menjimai wanita yang sedang dalam keadaan kotor? Ya. Walakin lahu ya an yuqabbilaha wa an yubashiraha fi madunal farj. Akan tetapi boleh bagi seorang suami untuk mencium istrinya atau untuk bersentuhan. Yubashiruha ini menggauli tapi ya dunal farj, selain di farji ya. Misalnya dia melakukan apa? Istimna tapi dengan tangan sang istri misalnya. Diperbolehkan. Ya, misalnya sang suami mendapati istrinya sedang haid, kemudian dia ingin bersenang-senang dengan sang istri, kemudian dia minta dikeluarin dari dengan tangannya, yang demikian boleh. Yang enggak boleh itu dunal farj, yang tidak boleh itu di farjinya karena dia sedang mengalami haid. Ya. Jadi boleh bersenang-senang dengan istri ya, selama bukan di farjinya, bukan di vaginanya. Ya, sehingga boleh misalnya seorang istri mengeluarkan untuk suaminya dengan tangannya, tapi kalau suami sendiri enggak boleh ya. Jadi ini fikih yang perlu diketahui oleh pasangan suami istri, kalau suami itu melakukan onani dengan tangannya sendiri, ini haram hukumnya, enggak boleh. Ya. Illa ala azwajihim aw ma malikat aymanuhum fa innahu ghairu malumin. Kata Allah Subhanahu wa taala, kecuali ya dia lampiaskan kepada istri-istrinya atau kepada budak-budak wanita yang dia miliki, yang demikian tidaklah tercela. Ya, fa man ittagha wara'a dhalika fa ulaika humul adun. Barang siapa yang meminta di luar itu, maka dia telah berbuat melampaui batas. Sehingga kalau suami dengan tangannya sendiri enggak boleh. Tapi dengan tangan istrinya, boleh. Ya. Jadi dia boleh bersenang-senang dengan istri, kecuali ya di farjinya. Baik. Bagaimana dengan mulut atau oral sex? Ya, Allah Ta'ala alam ya. Oral sex ini juga suatu hal yang rendah ya. satu hal yang rendah ya. Para ulama berfatwa tentang ketidakbolehannya, apalagi ketika melakukan oral seks itu ya, ada peluang terminumnya madhi ya, tertelannya madhi, madhi dari sang suami ya, dan ini najis ya, najis. Dan saya nggak bisa bayangkan seorang wanita muslimah kemudian ya, sehari-hari mulutnya dipergunakan untuk membaca Al-Quran kemudian dipakai untuk hal-hal yang menjijikkan semacam itu ya. Jadi tetap boleh dia bersenang-senang, tapi ada kaedah, ada apa, dalam koridor syar'i, dalam koridor yang diperbolehkan oleh agama ya, tidak di vagina dan juga tidak melakukan hal-hal yang menghinakan seperti apa oral sex. Qala idza amina ala nafsihi al-wuqu' fil muharram, itu pun boleh dia lakukan selama dia merasa aman untuk ya terjatuh pada pengharaman. Ya, pada pengharaman ya. Sehingga kalau misalnya dia khawatir ya enggak tahan kemudian terjatuh pada hubungan jima, pada farji, maka hendaknya dia tidak melakukan hal yang demikian ya, menjauhi, justru dia menjauh. Baik. Jadi ini perlu diajarkan kepada putri-putri kita ketika saatnya. Demikian juga yang laki-laki ya, diajari yang laki-laki. Mungkin yang ngajari bapaknya mungkin ya. Tapi kalau misalnya anak-anak zaman sekarang ya, mungkin dia banyak baca atau dia belajar fikih dari seorang guru ya, mungkin lebih paham daripada bapak dan ibunya mungkin. Qala wa kadzalika akhbiriha annahu la yajuz li zawjiha an ya'tiyaha fi duburiha wa anna hadha haram. Demikian juga kabarkan kepadanya bahwa tidak boleh bagi sang suami untuk mendatangi istrinya di duburnya, dan ini merupakan perkara yang haram. Jadi etika-etika melakukan hubungan seks ini juga perlu diajarkan kepada mereka yang akan menikah. Tapi sebagaimana yang saya sampaikan tadi ya, bahwa kendali itu ada di tangan laki-laki, maka bagusnya ini diajarkan kepada laki-laki sehingga dia tidak minta macam-macam. Ya, tidak minta macam-macam. Liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya mal'unun ma atam ra'atan fi duburiha. Orang yang mendatangi istrinya dari dubur, maka dia terlaknat. Ya, terlaknat artinya al-la'an artinya al-bu'du min rahmatillah. Al-bu'du an rahmatillah ya. Al-ib'ad, al-ib'ad min rahmatillah, dijauhkan dari rahmat Allah. Ya, terlaknat dia. Maka terlaknat orang yang mendatangi istrinya di duburnya. Ya. Faqad bari'a mimma unzila 'ala Muhammadin alaihi salatu wassalam. Maka sungguh dia telah berlepas diri dari apa yang diturunkan kepada Muhammad alaihi salatu wassalam. Ya, alaihi salatu wassalam. Ya. Qala fa idza talaba minha zawjuha dzalika fala tuti'hu. Maka apabila suaminya meminta, jangan dia berikan. Ya, tidak ada ketaatan dalam kemaksiatan. Qala wa kadzalika allimiha a'mal al-manzil wa ma yahtaju ilaihi min nadhafatin wa tahyin wa khidmatil adiyah wa sa'iri a'malil manzil wa ihtiyajatiha wa ihtiyajatihi. Demikian juga ajarilah putri-putrimu ya pekerjaan rumah tangga. Apa yang diperlukan dalam sebuah rumah berupa kebersihan ya, demikian juga keteraturan, kerapian, demikian juga khidmatil adiyah ya, melayani tamu ya, memuliakan tamu, wasailil a'mal al-manzil, demikian juga seluruh pekerjaan rumah tangga dan apa yang dibutuhkan ya, mencuci, ngapel, kemudian apa yang menjadi pekerjaan rumah tangga ya. Nah, ini juga suatu hal yang mulai hilang dari pendidikan rumah kita. Kalau dulu waktu saya sekolah SD itu ada pelajaran PKK, pendidikan keterampilan keluarga, bukan hanya perempuan saja yang dapat ini, tapi laki-laki, tentang melipat baju, menyetrika ya, kemudian merapikan, kemudian mulai dari hal-hal yang kecil seperti membuka jendela di pagi hari, ada nggak, dapat nggak pelajaran seperti itu dulu ya. Kalau waktu kita sekolah dulu ada namanya PKK, pelajaran pendidikan keterampilan keluarga. Nah, ini anak-anak kita diajari, anak-anak putri juga diajari. Kalau saya mengatakan ini bukan hanya kepada anak putri, tapi kepada anak laki-laki juga. Karena nanti ada saatnya, ya, seorang laki-laki itu harus mengerjakan pekerjaan rumah. Contohnya saja, istrinya baru melahirkan. Dia nggak punya pembantu, nggak punya ART. Siapa yang nyapu, siapa yang masak? Ya, siapa yang masak? Ya, sehingga diajarkan kepada kedua-duanya. Ya, diajarkan kepada kedua-duanya. Kadang-kadang suami juga perlu pintar masak ya. Suami perlu pintar masak. Kalau istri misalnya melahirkan. Ya, dan kita jangan-jangan kemudian udah beli aja. Kadang-kadang makanan di luar tuh kita nggak tahu higienis apa enggak, gimana masaknya kan. Jadi kita coba masak ya, baik laki-laki maupun perempuan diajari masak. Tapi terutama perempuan, karena ini adalah pekerjaan perempuan. Ya. Maka ajarkan kepadanya kebersihan, bagaimana menjaga kebersihan, bagaimana ketika ada tamu datang ya. Demikian juga pekerjaan-pekerjaan yang diperlukan di rumah tangga. Fahada da'bun nisa wa sya'nun nisa wa mustahabbun lahunna dhalika fi hududit taqah. Maka ini merupakan kebiasaan tanggung jawab wanita dan mustahab bagi mereka ya untuk mengerjakannya sesuai dengan batas kemampuan mereka. Kemudian beliau berikan contoh. Fahahiya Sarah alaihi salam, zaujatu imam tauhid Ibrahim alaihi salam, taqumu ala khidmati adya fi zaujiha. Kama qala ta'ala ya wa imra'atuhu qa'imah. Coba lihat Sarah ya, istri dari Imam Tauhid Ibrahim alaihi salam. Maka dia menjalankan tugasnya memberikan layanan kepada tamu-tamu suaminya. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wa imra'atuhu qa'imah. Dan istrinya qa'imah. Dalam sebagian tafsir disebutkan oleh para ulama bahwa qa'imah di sini artinya qa'imah qa'imatun ala khidmatil adyaf. Dia melaksanakan tugas untuk melayani tamu. Ya, memberikan makanan, menghidangkan makanan kepada tamu disebutkan dalam surat Hud itu dimasakkan daging sapi. Ya, daging sapi untuk melayani ketika itu malaikat ya yang datang ke rumahnya Ibrahim alaihissalam itu para malaikat yang berwujud manusia, maka dilayani oleh Ibrahim, dimuliakan oleh Ibrahim alaihissalam, dan ketika itu yang memasak ya menyiapkan makanan untuk tamu adalah istri beliau Sarah. Wahahiya Fatimah bintu Rasul sallallahu alaihi wasallam ta'ti ila abiha tashku athara ruha fi yadiha. Demikian juga Fatimah putrinya Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia datang kepada bapaknya mengadukan tentang bekas penggiling tepung, alat penggiling tepung di tangannya. Ya, karena kan dulu biji-bijian gandum itu harus ditumbuk terlebih dahulu, kemudian dia menjadi apa? Menjadi tepung ya. Biji-biji gandum itu kalau kita mau bikin tepung beras kan harus ditumbuk dulu ya. Dulu untuk dibikin roti, biji-biji gandum itu harus ditumbuk dulu. Maka ini membuat apa? Bekas di tangannya Fatimah putrinya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini diungkapkan oleh beliau menunjukkan bahwa lihat Sarah ya melayani tamunya, tamu suaminya. Kemudian juga siapa? Fatimah sampai tangannya kasar. Menunjukkan bahwa tugas seorang wanita ya seperti itu. Dia memasak, kemudian mencuci, dia menyiapkan kebutuhan suami. Itulah yang menjadi tugas wanita. Qala wa Asma bintu Abi Bakar wa zaujuz Zubair radhiyallahu anhu. Ya, tasusu firasa zaujiha wa taduqqu lahu an-nawa wa tahmilu an-nawa ala ra'siha. Demikian juga Asma ya, putrinya Abu Bakar dan istri dari Az-Zubair. Dia mengurusi kuda milik suaminya, bahkan dia menumbuk an-nawa, biji kurma, ya, biji kurma ini untuk makanan kuda, untuk pakan kuda, kemudian membawa biji-bijian tersebut di atas kepalanya. Qala wa kadzalika imra'atu Abi Bakar tasna at-ta'am li adyafi zaujiha. Demikian juga istrinya Abu Bakar ya, dia memasak masakan makanan kemudian dihidangkan kepada tamu suaminya. Wa Ummu Sulaim aidan tasna at-ta'am li adyaf. Demikian juga Ummu Sulaim ya, disebutkan dalam riwayat bahwa dia memasakkan makanan bagi para tamu. Wa hakadha kana sya'nu sa'iri an-nisa ala ahdi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah keadaan seluruh wanita di masa Nabi alaihi salatu wasallam ya. Jadi ini pendapat yang kuat ya dari para ulama bahwa seorang istri itu ya melakukan pengabdian kepada suami, ngurusi rumah, masak, dan lain sebagainya. Jadi bukan seperti pendapat sebagian orang bahwa istri itu hanya hanya berkewajiban melayani jima saja. Enggak ya. Kalau kita lihat kehidupan para wanita di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka melakukan lebih daripada itu. Mereka memasak, ya, mereka mengurus keperluan suaminya dan seterusnya. Ya. Bahkan pengantin baru, wahahiya arusun takhdimu adiyafa zaujiha. Bahkan ada pengantin baru, wanita yang baru saja ya dinikahi, langsung dia memberikan pelayanan kepada tamu dari suami-suaminya. Akhrajal Bukhari wa Muslim min hadis Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari hadisnya Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, da'a Abu Usaid As-Sa'idi Rasul sallallahu alaihi wasallam fi ursiha. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diundang oleh sahabat yang bernama Abu Usaid As-Sa'idi. Ya. Ini saudara atau kerabatnya Sahal bin Sa'ad, ya. Diundang ke perayaan pernikahan, ya. Wa kanat imra'atuhu yauma idzin khadimahum. Dan ketika itu istrinya Abu Usaid lah yang memberikan layanan kepada tamu-tamunya Abu Usaid. Wa hiya arus, padahal dia adalah seorang pengantin baru. Wanita pengantin baru, tapi dia yang memberikan makanan kepada tamu-tamu suaminya. Ya, qala Sahal, ya. Tadruna ma saqat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Sahal mengatakan, ya, tentunya ketika beliau menceritakan ini tentunya menceritakan kepada generasi setelahnya, ya, kepada tabi'in. Sahal mengatakan kepada tabi'in, ya, kepada orang yang mendengar cerita tersebut, tahukah kalian apa yang dihidangkan sebagai minumannya Rasul sallallahu alaihi wasallam oleh istrinya Abu Usaid? Ya. Qala an qa'at lahu tamarat min al-lail falamma akala saqathu iyyah. Yang dihidangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah air rendaman kurma yang sudah direndam min al-lail, dari sejak malam hari. Infused water, ya, atau apa, nabid. Nabid itu air rendaman kurma atau air rendaman anggur. Ya, sehingga kalau misalnya malamnya itu dia direndam, paginya itu ada rasa frutinya, rasa buahnya. Ya, maka inilah yang dihidangkan oleh istrinya Abu Usaid kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naam. Ya. Jadi ini contoh-contoh bagaimana pengabdian seorang wanita kepada suami di masa Nabi alaihi salatu wasallam. Qala falyu'awwid as-sighar 'ala al-qiyam bi a'malil manzil, maka hendaknya dari kecil anak-anak itu dilatih untuk mengurusi pekerjaan rumah tangga. Wal yakum bima tastati' min dhalika bima yatahammaluhu juhduhu wa taqatuhu wa bima yatahammaluhu waqtuhu wa bima yatahammaluhu umruhu. Maka hendaknya dia melaksanakan tugas-tugas tersebut sesuai dengan kemampuannya dan menyesuaikan dengan waktunya. Jangan sampai dia mengganggu waktu dia belajar, waktu dia sekolah. Demikian juga yang sesuai dengan usianya, ya. Kalau masih kecil, ya, mungkin diberikan tugas, dia belum bisa masak, ya sudah, apa, kasih tugas nyapu misalnya, ya. Atau paling tidak membereskan mulai dari kecil, ya, membereskan mainan, ya, atau membereskan tempat tidur. Kalau sudah mampu sedikit, nyapu rumah, ngepel, ya. Jangan dihalang-halangi. Nah, justru orang tua tuh senang kalau anak tuh antusias, ya. Anak tuh antusias biasanya, ya. Kalau putri saya itu dia usia TK tapi sudah bisa masak nasi, ya. Jadi sudah bisa ngambil nasi takaran pakai gelas itu. Saya tanya sama umahnya, ya, berapa gelas mah? Dua misalnya, ambil ceret-ceret, terus dia bawa ke wastafel, terus pakai kursi karena kan nggak sampai, wastafelnya tinggi. Pakai kursi, terus pakai keran, nyuci dia. Nah, kemudian dikasih air, habis itu dibawa ke rumahnya. Ini airnya udah cocok belum? Ya, udah sesuai dengan kadarnya. Kemudian diukur sama rumahnya, udah. Masukkan ke Magicom, ceklek, udah. Beres kita, masalah masak nasi bisa dihandle oleh anak, padahal usianya baru TK. Ya. Jadi jangan kita kemudian melarang, jangan ini, jangan itu, ya. Kita ajari justru, ya. Mereka antusias sekali untuk membantu orang tuanya. Ya, kadang nyuci piring, ya. Kadang nyuci piring juga, ya. Cuma kadang nyuci piring boros sabun kalau anak-anak terus. Dia suka soalnya kalau di apa sponnya itu dimain-mainin kan busanya banyak. Dia suka, ya. Kadang-kadang boros sabun anak-anak. Tapi nggak apa-apa, namanya juga melatih. Ya, namanya juga melatih. Ya, disesuaikan dengan kemampuannya. Ya. Fahina idin yashur annahu yushariku fi amalil bait. Ya, kalau sudah dilatih maka mereka pun akan sadar. Ya, mereka telah ikut berpartisipasi ya untuk melakukan pekerjaan di rumahnya. Wa annahu qadron minal mas'uliyati anil bait, dan nanti dia akan memiliki kemampuan untuk melaksanakan tanggung jawab di rumah. Ya. Fa idza fa'alta dzalika al-fata fa huwa khairul laha. Kalau anak perempuan kita, anak-anak gadis kita melakukan ini, maka ini merupakan kebaikan baginya. Aidan, kemudian kata beliau juga, ya. Idza hiya tamarranu 'ala al-a'malil bait wa min thamma taslimu laha hayatuha ma'a zawjiha. Kalau dia sudah biasa melakukan pekerjaan rumah tangga, maka kehidupan rumah tangganya pun akan baik fima ba'at, ya, di masa yang akan datang. Ya, fi hadzal bab biiznillahi ta'ala, ya, tentunya dengan seizin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, fala syak annal mar'atal lati tahtamu binadzafati baitiha wa nadzafati abna'iha wa nadzafati nafsiha khairun min tilkumul mar'ah al-muhmalah atau al-muhmilah. Maka tentunya seorang istri yang perhatian kepada kebersihan rumahnya, perhatian kepada kebersihan anak-anaknya dan kebersihan dirinya, ini tentu jauh lebih baik daripada wanita-wanita yang cuek. Allati tadkhulu baitaha fataru adzubab, ya, waqifan ala kulli syai. Jadi para wanita yang apabila engkau memasuki rumahnya, engkau akan dapati lalat di mana-mana. Wataru fi baitiha kulla syai muhmal. Kemudian engkau masuk ke rumahnya, kemudian melihat segala sesuatunya itu berantakan. Di ruang tamu, ya, kadang-kadang ada pakaian dalam. Di ruang tamu ada pakaian dalam, ya. Di mana-mana, pokoknya berantakan. Kemudian bekas anaknya makan coklat atau makan jajan, bertebaran, semut, kemudian datang. Ya Allah, ya. Gimana bayangkan kalau suami pulang ke rumah mendapatkan keadaan seperti ini, ya. Berantakan. Ya, wa taraha qad muliatil bait, ya, tashishan. Dan engkau melihat bahwa rumah dipenuhi dengan sawang-sawang. Enggak pernah dibersihin. Di pojok-pojok rumahnya sarang laba-laba. Ya. Wa taro aniyatan, ya, mukassaratan wa awiyatan la faidata fiha. Engkau bisa lihat alat-alat rumah tangga yang sudah tidak terpakai berceceran di mana-mana. Wa ni'alan qadimatan ghairu mustamalah wa awraqan. Demikian juga sandal-sandal. Sandal-sandal yang sudah jelek, sandal-sandal yang sudah enggak dipakai, bertebaran di dalam rumahnya. Wa awraqan mumazzaqatan. Demikian juga kertas-kertas, ya, sobekan-sobekan kertas. Wa khiraqan mumtahinah maluthah, demikian juga kain-kain yang sudah sobek, gombal-gombal yang sudah sobek, ya, bertebaran di rumahnya. Wa kullu hadhihi tusghilu firagan fil bait thumma hiya ma'wa lil hasyarat, ya. Thumma huwa mu'dhiyatun lin nadhari wa munafiyatun lil jamal. Maka kotoran-kotoran semacam ini menjadi ruang bagi serangga untuk dijadikan tempat tinggal. Ya, rumahnya dipenuhi dengan serangga, semut, ya, kemudian apa, ya, kecoa, ya, banyak kotoran-kotoran itu mengundang hewan-hewan yang menjijikkan. Tikus, ya, ada tikus di rumahnya, ya. Demikian juga mu'dhiyatun linnadhar, ya, yang demikian akan mengganggu penglihatan. Wa munafiyatun lil jamal, dan tentunya akan menghilangkan keindahan. Fajadirun bil an tu'allima banataha banatiha an-nadhafata wal ihtimam bi ahwalil bait. Maka sangat penting bagi seorang ibu untuk mengajarkan putri-putrinya tentang kebersihan dan juga perhatian terhadap kondisi rumah. Fa innallaha jamilun yuhibbul jamal. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha Indah dan mencintai keindahan sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga wa kam min muskilatin, ini closing statement dari beliau sangat bagus sekali. Wa kam min muskilatin dabbat fi buyut bisababi ihmali zaujah wa qadaratil bait. Ya. Betapa banyak masalah rumah tangga itu muncul karena ketidakpedulian seorang istri terhadap rumah. Enggak membersihkan, enggak merapikan. Demikian juga muncul dari kotoran-kotoran yang ada di rumah. Rumahnya kotor, ya. Bal wakam min talakin qad waqa'a li hadza sabab. Bahkan betapa banyak ya perceraian yang terjadi karena sebab ini, sebab seorang istri tidak mempedulikan kebersihan rumahnya. Inilah pesan dari beliau kepada para istri, ya. Setelah sebelumnya beliau memberikan pesan kepada para suami. Baik, kita cukupkan dulu pelajaran kita sampai di sini. Insya Allah pekan depan kita akan masih membahas bagaimana seruan, ya, kepada kedua belah pihak. Kalau tadi khusus kepada suami, khusus kepada istri. Insya Allah pada pekan depan seruannya ini kepada kedua belah pihak. Bagaimana mereka harusnya bersikap di hadapan anak-anak mereka. Baik. Kemudian kita lanjutkan dengan al-adab ma'al kabir. Bagaimana etika terhadap orang yang lebih senior atau lebih tua. Baik, cukupkan sampai di sini, ya, bagi yang di grup. Insya Allah kita akan lanjutkan dengan sesi tanya jawab bismillahi taala. Naktafi bihadzal qadar, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.